ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad 6 Zulqa'dah 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di dalam kajian rutin setiap Sabtu malam Ahad, membaca kitab Umdatul Ahkam min kalami Khairil Anam yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Selama masa pandemi COVID-19, kita mengadakan kajian Umdatul Ahkam secara online. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Ya Allah, berikanlah kami keselamatan di dalam tubuh kami, berikanlah keselamatan di dalam pendengaran kami, di dalam penglihatan kami. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ahibbati hafizakumullahu ta'ala, pada kesempatan kali ini adalah pertemuan yang ketiga. Jadi kalau Anda lihat di dalam YouTube, di layarnya, Anda akan mendapatkan kajian kitab Umdatul Ahkam bab bersiwak 03. 03 itu maksudnya adalah pertemuan yang ketiga, bukan hadis yang ketiga, ya. Karena biar menandai bahwasanya ini adalah kajian selama kajian online selama pandemi COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat pandemi COVID-19 ini. Ini adalah pertemuan yang ketiga dan kita masih di dalam bab bersiwak. Kita baca hadis di dalam bab bersiwak, hadis yang ke-20, yaitu An Hudzaifah ibn al-Yamani radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashusu fahu bis-siwak. Dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma, beliau berkata, senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bangun dari malam, maka beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan Imam Ad-Darimi, dan hadisnya sahih. Ahibati hafizakumullahu taala, seperti biasa saya sering mengatakan bahwa di dalam pembacaan kitab Umdatul Ahkam kita mengambil dari beberapa kitab syarahnya, yaitu yang pertama yaitu kitab Ihkamul Ihkam atau Ihkamul Ahkam, syarah Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu taala, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Di dalam kitab ini beliau mengatakan bahwa makna dari yashusu ma'nahu yughassiru. Hadisnya kan berbunyi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau bangun dari malam maka beliau yashusu fahu bisiwak. Nah, apa makna yashusu? Makna yashusu artinya kata beliau yughassilu, membasuhnya. Ya, membasuhnya. Ini makna, salah satu makna dari yashusu. Dikatakan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu taala. Kemudian Imam Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan Hudzaifah, tentang Hudzaifah. Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau adalah nama lengkapnya bin Al-Yaman. Al-Yaman sebagaimana nanti dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Mulaqqin rahimahullah di dalam kitab Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam, bahwa Al-Yaman adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan di sini Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi mengatakan Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma. Karena Hudzaifah adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapaknya Al-Yaman adalah sahabat juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya radhiyallahu anhuma. Jadi beliau ini adalah sahabi ibnu sahabi, sahabat dan bapak anak dari sahabat. Al-Yaman ada yang mengatakan namanya adalah Husail bin Jabir. Jadi Hudzaifah bin Husail bin Jabir. Ada yang mengatakan seperti itu, Hudzaifah bin Husail bin Jabir. Ya. Ada yang mengatakan bahwa Al-Yaman adalah kakeknya. Jadi Hudzaifah bin Al-Husail bin Al-Yaman. Makanya dinasabkan kepada kakeknya, Hudzaifah bin Al-Yaman. Khilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala. Dan beliau kunyahnya adalah Abu Abdullah Al-Absi. Kunyahnya adalah Abu Abdullah. Dan beliau termasuk daripada seorang yang merupakan penduduk kota Kufah, yaitu dari daerah Irak. Dan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, kata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, ahadu akabir sahabah wa masyahirihim, salah seorang pembesar sahabat, dan sahabat, salah seorang sahabat Nabi yang masyhur. Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan mata ba'da Utsman ibn Affan bi 40 yawman. Beliau meninggal setelah meninggalnya Utsman bin Affan setelah 40 hari. Dan itu adalah pada tahun 36 Hijriah. 36 Hijriah. Dan Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, atau kita katakan tadi Hudzaifah bin Al-Husail bin Jabir, atau Hudzaifah bin Al-Husain bin Al-Yaman Al-Absi, beliau adalah Halif Bani Abdul Ashhar. Halif itu artinya adalah orang yang merupakan utusan dari keturunan Abdul Ashhal. Keturunan Abdul Ashhal. Nah, ini sedikit tentang Hudzaifah. Nanti saya akan tambah lagi cerita tentang Hudzaifah yang radhiyallahu anhu, yang begitu menarik dari kitab Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam. Kemudian Ibnu Daqiq Al-Ain rahimahullah mengatakan fihi dalilun ala istihbab as-siwak fi hadhihi al-halah al-ukhra. Di dalam hadis ini terdapat dalil tentang anjuran untuk bersiwak di dalam keadaan yang lain, wahyal qiyamu minan naum, yaitu dalam keadaan bangun dari tidur. Karena pada hadis yang pertama yaitu dianjurkan untuk bersiwak saat mau berwudu dan saat mau sholat. Nah, ini di hadis yang kedua yaitu dianjurkan untuk bersiwak saat bangun dari tidur. Kemudian beliau mengatakan sebab kenapa dianjurkan untuk bangun dari bersiwak saat bangun dari tidur, an-nauma muqtadin litaghayyuril fam, karena orang yang tidur atau tidur itu mengkonsekuensikan berubahnya bau mulut, berubahnya bau mulut, dan siwak adalah alat untuk membersihkan mulut. Makanya disunnahkan saat berubah bau mulut untuk bersiwak. Kemudian Imam Ibnu Daqiq Al-Ain mengatakan yashusu, yaitu menggosok, kalau bahasanya kata beliau tadi. Nah, beliau mengatakan para ulama berbeda penafsiran di dalam yashusu. Ada yang mengatakan yudalliku, yaitu memijat-mijatnya, jadi giginya dipijat-pijat, ya, memijat-mijatnya. Ada yang mengatakan yughassilu, membasuhnya, membasuhnya berarti memasukkan air kemudian mengeluarkannya. Ada yang mengatakan yang yunaqqi, yaitu membersihkannya. Maka yang benar adalah kata Imam Ibnu Daqiq Al-Qayyim awal-awal al-aqrab, dan pendapat yang pertama yaitu memijat gigi-gigi tersebut, yaitu membersihkannya, ini yang lebih dekat maknanya. Nah, kemudian Imam Ibnu Daqiq Al-Ain rahimahullah mengatakan wa qawluhu idza qama min al-lail zahiruhu yaqtadi ta'liqul hukmi bimujarradil qiyam, artinya adalah Nabi Muhammad SAW jika bangun dari malam, jika bangun dari malam. Secara lahiriah hadis ini mengkonsekuensikan bahwa hukum tergantung kepada bangun, tergantung kepada bangun. Artinya kapan bangun dari tidur maka hendaknya seseorang bersiwak, entah itu bangunnya malam atau bangunnya siang hari, yang penting tidur. Karena segala macam tidur merubah bau mulut. Artinya ada illat, ada sebab saat bangun tidur. Entah itu tidur di malam hari atau tidur di siang hari, dua-duanya mengkonsekuensikan berubahnya bau mulut. Nah, ini ahibati hafizakumullahu taala. Jadi kata-kata idza qama minal lail, jika bangun di malam hari, ini tidak menunjukkan bahwasanya bersiwak hanya dilakukan saat bangun di malam hari. Sedangkan jika bangun tidur di siang hari maka tidak dilakukan siwak, tidak. Tetapi illatnya ada pada tidurnya. Karena tidur merubah bau mulut maka dianjurkan untuk bersiwak setelahnya. Maka tidur apapun berarti berubah bau mulut, maka berarti dianjurkan untuk bersiwak saat setelah bangun dari tidur. tidur di waktu apapun. Nah, ini adalah penjelasan dari Al-Imam Ibn Daqiq Al-Aid, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, karena beliau wafat pada tahun 702 Hijriah. Sekarang kita ambil dari kitab Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam yang ditulis oleh Imam Ibnu Al-Mulaqqim rahimahullahu taala, ulama Islam abad ke-9 Hijriah, karena beliau wafat pada tahun sekitar 804 Hijriah. Baik. Di sini menarik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjelaskan hadis ini, dan seperti biasa Imam Ibnul Mulaqqin rahimahullah dalam kitab beliau I'lam Al-I'lam bi Fawaid Umdatil Ahkam banyak sekali faedah-faedah. Kata beliau bahwasanya yang pertama, Imam Ibn Daqiq Al-Aid rahimahullah, bahwa hadis ini dengan lafaz lain ada penjelasannya. Penjelasannya apa? Kana idza qama litahajjudi minal lail yashusu fahu bisiwak. Yang artinya Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan adalah Nabi Muhammad SAW jika bangun untuk sholat tahajud di malam hari, maka beliau menggosok mulutnya dengan siwak, bersiwak. Ini menunjukkan bahwasanya lebih condong hadis ini kepada tahajud di malam hari. Ya, lebih condong hadis ini tahajud di malam hari. Nah, di dalam riwayat Imam Muslim, kana idza qama liyatahajjada yashusu fahu bisiwak, adalah Nabi Muhammad SAW jika bangun untuk sholat tahajud, beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bahwa ada penekanan kalau tidur di malam hari maka sangat-sangat dianjurkan untuk bersiwak, karena di situ ada tambahan untuk tahajud dan semisalnya. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah, beliau kemudian menyebutkan tentang biografi Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an. Sama seperti Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah, Ibnu Al-Mulaqqin menyebutkan tentang bahwa Hudzaifah bin Al-Yaman adalah Sahabi ibnu Sahabi, sahabat Nabi dan anak dari sahabat Nabi. Al-Yamani, ya, ini namanya adalah Husail. Husail, sinnya pakai fathah, Husail, ya. Dan sama seperti yang kita sebutkan tadi bahwa Husail bin Jabir, Hudzaifah bin Husail bin Jabir. Ya. Jadi Al-Yaman itu adalah nama bapaknya. Nama bapaknya ataupun nama kakeknya. Khilaf di antara para ahli sejarah. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, Al-Yaman atau Husail bin Jabir, bapaknya Hudzaifah, meninggal di peperangan Uhud. Dibunuh oleh sebagian kaum muslimin karena menganggap bahwa bapaknya Hudzaifah bin Yaman adalah seorang kaum musyrikin. Tergolong dari kaum musyrikin. Jadi dibunuh tanpa sengaja karena dianggap bahwa ini adalah orang-orang musyrik. Tetapi akhirnya Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau tidak menuntut balas atas sebagian kaum muslimin yang membunuh bapaknya tersebut. dan juga diat, yaitu konvensasi darah dari bapaknya diberikan kepada kaum muslimin. Dan yang membunuhnya adalah Utbah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, termasuk keistimewaan Hudzaifah bin Yaman, beliau adalah dari kaum muhajirin dan beliau adalah pembesar para sahabat, dan beliau adalah para salah seorang sahabat yang masyhur. Beliaulah yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menemui orang atau untuk melihat orang-orang kafir Quraisy pada peperangan Khandaq. Dan akhirnya beliau setelah diutus kembali, beliaulah yang membawa kabar bahwasanya orang-orang kafir Quraisy memang ingin pergi menuju kota Madinah, ingin menghancurkan kaum muslimin. Dan termasuk keistimewaan Hudzaifah bin Yaman, beliau disebut dengan sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman tentang orang-orang munafik. Artinya di dalam catatan Hudzaifah bin Yaman, atau lebih tepatnya ingatan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma, bahwa ada orang-orang, nama-nama orang munafik. Nah, ini kan keistimewaan, karena yang memberitahukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ditanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sering bertanya kepada Hudzaifah. Yang menariknya adalah kalau Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mensalati jenazah seseorang, maka Umar bin Khattab ikut menyalatinya. Karena berarti bukan orang munafik. Tapi kalau seandainya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu tidak menyalati jenazah seseorang, maka Umar bin Khattab pun tidak menyalatinya. Karena berarti itu orang munafik. Ya. Dan sebagaimana yang sudah saya sebutkan bahwa beliau mempunyai gelar sahibus sir, yaitu sahabat Nabi yang menyimpan rahasia-rahasia yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan nama-nama orang-orang munafik secara satu-satu kepada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Makanya beliau adalah sahabat Nabi yang paling paham tentang hal itu. Dan ahibati hafizakumullah ta'ala, di dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, laqad haddathani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bima yakunu hatta taquma as-sa'ah ghaira anni lam as'aluhu ma yakhruju ahlul madinati minha wa inni la'alamu an-nas bi kulli fitnatin hiya kainah. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepadaku tentang apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Akan tetapi aku belum pernah bertanya kepada beliau apa yang mengeluarkan penduduk kota Madinah dari kota Madinah. Dan sungguh aku mengetahui manusia yang paling tahu tentang huru-hara yang terjadi dan akan terjadi di hari kemudian. Ini tentang Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, Imam Ibnu Al-Mulaqin rahimahullah mengatakan, idza qama minal lain, di dalam hadis kan disebutkan jika bangun dari malam. Maka yang dimaksud dari malam, kata beliau, fil lail, yaitu pada malam hari. Bukan berarti bangun dari malam, bukan, tetapi bangun di malam hari. Hal ini persis seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Jika dikumandangkan azan dari hari Jumat. Maksud dari di sini adalah pada hari Jumat, yaitu pada hari Jumat. Nah. Kemudian ahibati ahfidzakumullah taala, Imam Ibnu Daqiq Al-Ain menyebutkan makna yasusu. Yasusu ada yang mengatakan membasuh, al-ghuslu, membasuh mulutnya dengan siwak, ya. Kemudian ada yang mengatakan at-tanqiyah. Yasusu artinya adalah tanqiyah, artinya membersihkan. Kemudian ada yang lagi yang mengatakan yaitu yudalliqu, yaitu memijat-mijatnya. Ada lagi yang mengatakan yaitu al-haqqu, yaitu mengkritisi. Jadi giginya itu dikritisi, cicit-cicit gitu ya. Ada lagi yang mengatakan ya'ni bil asba', artinya membasuh, membersihkannya dengan mulut. Bersiwak dengan gigi, dengan jari jemari, dengan jari jemari. Kemudian Imam Ibnu Daqiq Al-Ain rahimahullah mengatakan di dalam kitab beliau bahwa Imam Nawawi rahimahullah menguatkan pendapat, yaitu pendapat yang ketiga, yaitu memijat-mijatnya. Jadi bangun dari malam maka bersiwak, yaitu dipijat-pijat giginya. Azharu hadhihi al-aqwal ats-tsalits, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, kemudian ahibati, Imam Ibnu Daqiq, Imam Ibnu Al-Mulaqin rahimahullah juga mengatakan bahwa istihbabus siwak fi halil qiyam minan naw. Di dalam hadis ini berarti ada anjuran bersiwak pada saat bangun dari tidur. Sama ilatnya adalah karena kalau orang tidur berubah bau mulutnya, dan siwak adalah alat untuk membasuhnya. Maka dianjurkan untuk membersihkan mulut. Kemudian beliau mengatakan wa idza kana kadzalik fala farqa baina naumil laili wan nahar. Kalau demikian sebabnya, yaitu berubahnya bau mulut, maka tidak berbeda apakah itu tidur di malam hari atau tidur di siang hari. Karena yang paling penting tidur, dan tidur mengkonsekuensikan bau mulut, dan itu bisa di malam hari atau di siang hari. Maka ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa seseorang apabila dia bangun dari tidur maka dianjurkan untuk bersiwak. Disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha secara marfu' bahwasanya man istaka awwalan nahar wa akhirahu kana ma'al muqarrabin fil firdaus. Barang siapa yang bersiwak di pagi hari dan di akhir hari, yaitu di sore hari, maka dia akan bersama para malaikat yang dekat dengan Allah di surga Firdaus. Dia akan bersama para malaikat yang dekat di surga Firdaus. Nah, baik. Kita ambil dari kitab yang lain, yaitu kitab Taisir Al-Alam Syarhu Umdatil Ahkam, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Beliau mengatakan bahwa secara umum hadis ini maksudnya adalah kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap kebersihan. Kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap kebersihan, dan kebencian beliau terhadap bau yang tidak mengenakan. Dan beliau kebiasaannya apabila bangun dari tidur, tidurnya malam dan malam itu panjang, maka itu dikonsekuensikan, dikhawatirkan berubah bau mulut, sama dengan pembicaraan kita tadi. Taib. Kemudian pelajaran yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassa bahwa ta'akkudu masyru'iyyati siwak inda kulli taghayyuri karihin lil fami akhdhan minal ma'na as-sabiq. Sangat ditekankan, disyariatkan bersiwak setiap kali berubah bau mulut. Nah, ini bahkan lebih umum berarti, bukan hanya karena sebab tidurnya saja, tetapi setiap kali berubah bau mulut karena itu makanan kah, karena minuman kah yang menyebabkan bau mulut, maka bersiwaklah. Diambilkan dari makna hadis yang kita sebutkan dari para ulama tadi. Nah, dan ini menunjukkan kata Imam Syekh Abdullah Al-Bassam hafizahullah rahimahullah taala bahwa disyariatkan untuk bebersih, dan menunjukkan bahwasanya termasuk sunnah Rasul menjaga kebersihan. Kalau seandainya mulut saja dijaga kebersihannya, apalagi yang lain-lainnya. Baik, kita ambil dari kitab Tanbihul Afham Syarhul Umdatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Faqih Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwasanya hampir sama. Semuanya yang disebutkan sudah sama, ya, sama saja. Begitu juga di dalam kitab Syarah Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Sa'ad Asy-Syithri hafizahullahu taala, hampir sama. Baik. Sekarang kita baca hadis yang selanjutnya. Hadis yang ke-21, An Aisyah radhiyallahu anha qalat دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك فقبضته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا قط أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي. عائشة رضي الله عنها بركاته. عائشة رضي الله عنها بركاته Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq masuk radhiyallahu anhuma, masuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku adalah sandaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dada. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakit beliau bersandar di dadanya Aisyah radhiyallahu anha. Dan Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma membawa siwak yang masih basah, artinya masih basah. Beliau bersiwak dengannya. Fa'abaddahu, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menajamkan pandangannya kepada Abdurrahman. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mengambil siwaknya. Kemudian aku gigit-gigit. Kemudian aku bersihkan. Kemudian aku berikan kepada Rasul, kemudian aku berikan minyak wangi. Kemudian aku berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersiwak. Maka aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak sama sekali lebih baik dari keadaan tersebut. Maka setelah beliau bersiwak, beliau mengangkat tangannya atau jari telunjuk. Kemudian beliau bersabda pada tempat yang paling tinggi sebanyak 3 kali. Kemudian beliau meninggal. Dan Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di antara haqinati, yaitu di antara leherku, wa dhaqinati, yaitu dadaku. Leher dan dada. Wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Baik. Seperti biasa kita ambil dari kitab Al-Ihkam, Ihkamul Ahkam, bi syarhi Umdatul Ahkam, yang ditulis oleh Imam Ibnu Daqiq Da'id, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau mengatakan pada hadis ini, fa'abaddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu. Abaddahu artinya menajamkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menajamkan pandangan beliau. Ya, menajamkan pandangan beliau kepada Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Dan diriwayatkan bahwasanya Umar bin Abdul Aziz ketika dalam keadaan sekarat mau wafat, Umar bin Abdul Aziz seorang tabi'i mengatakan, ajlisuni, maka kata beliau, tolong dudukkan aku. Maka pun orang-orang pun mendudukkan beliau. Kemudian beliau berkata, ana alladhi amartani faqassartu wa nahaitani fa'asaitu walakin la ilaha illa anta. Thumma rafa'a ra'sahu fa'abadda an-nazar faqala inni la ara khadra ma hum bi'insin wala jin. Thumma qubid. Artinya, Umar bin Abdul Aziz ini keadaan sekarat, ya subhanallah. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan dalam keadaan baik, ya. Karena saya sering mengatakan bahwa salah satu nikmat Allah terbesar di dunia adalah seorang diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Lihat Umar bin Abdul Aziz, seorang tabi'i, bahkan khalifatul muslimin, amirul mu'minin di zamannya. Bahkan beliau disebut-sebut sebagai khalifah rasyid yang kelima, saking adil dan makmurnya rakyat pada zaman beliau. Beliau mengatakan saat dalam keadaan sekarat, ana alladhi amartani faqassartu. Ya Allah, akulah hamba yang engkau perintah, tetapi aku meremehkan perintahku. Wa nahaitani fa'asaitu. Dan engkau, ya Allah, telah melarangku, tetapi aku melanggarnya. Akan tetapi, la ilaha illa anta. Akan tetapi, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ini menunjukkan beliau di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illa anta. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan menajamkan pandangannya. Kemudian beliau bersabda, sungguh aku melihat banyak orang, banyak yang hadir. Mereka semua, subhanallah, saya merinding. Mereka semua bukan manusia dan bukan jin. Setelah itu beliau diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita juga diberikan husnul khatimah. Wallahi para ikhwah, hidup di dunia walaupun saleh ataupun masih dianggap saleh, bukan saleh sebenarnya, tidak akan ada apa-apanya jika seseorang di akhir hayat dalam keadaan bermaksiat diwafatkan oleh Allah. Pujian begitu tinggi, tidak akan ada apa-apanya kalau seandainya seseorang diwafatkan dalam keadaan bermaksiat, mendapatkan su'ul khatimah, akhir hidup yang buruk. Kemudian Imam Ibnu Daqiq Al-A'id rahimahullah mengatakan bahwa Aisyah ketika berkata, mata baina haqinati wa dhaqinati. Beliau wafat di antara haqinahku dan dhaqinahku. Haqinah artinya adalah nuqratun nahr, yaitu ini, penggalan leher. Ya. Dhaqinah tarful hulqu. Dhaqinah adalah ini, ujung dari tenggorokan. Jadi leher dan ujung di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ini keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha. Tidak ada yang meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara manusia kecuali di pangkuannya Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian Imam Ibn Daqiq mengatakan fil hadis al-istiyaq birrutab. Di dalam hadis ini terdapat kejadian bersiwak dengan kayu yang masih basah. Ya, kayu yang masih basah. Kemudian Imam Daqiq al-Ain mengatakan qala ba'dul fuqaha innal akhdara li ghairi shaim ahsan. Kayu siwak ini saya ambilkan ya. Siwak ar-rutab. Ini gambarnya ya, saya contohkan. Nah, siwak yang masih basah itu seperti ini kira-kira. Ya. Kemudian siwak yang sudah kering seperti ini. Itu saya contohkan ya. Ada siwak yang masih basah, ada siwak yang, dan saya sering mengatakan bahwa zaman ini zaman yang sangat indah. Kenapa? Karena kita bisa mencontohkan langsung. Ya. Sedangkan coba antum bayangkan orang dulu tidak ada internet, kemudian gurunya pas tidak ada siwak, kemudian ngajarkan di desa kitab Umdatul Ahkam bab bersiwak. Berkaitan dengan faedah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiq al-Ain bahwa di dalam hadis ini ada anjuran untuk bersiwak dengan kayu yang masih basah. Ini kayu yang masih basah kira-kira seperti ini. Nah, sedangkan kayu yang masih kering, yang sudah kering seperti ini. Nah, ini kering. Nah, sebagian ahli fikih kata Imam Ibnu Daqiq al-Ain mengatakan bahwasanya dianjurkan untuk bersiwak yang masih hijau, ya, lebih utama kecuali dalam keadaan berpuasa. Selain puasa dianjurkan bersiwak dengan kayu arak yang masih basah, ya. Nah, ada lagi yang mengatakan bahwa dianjurkan untuk bersiwak dengan yang kering tapi dikasih air. Ya, dikasih air. Baik. Yang jelas dianjurkan untuk bersiwak dengan siwak yang masih rutab. Rutab itu masih basah. Kayu yang baru dipotong. Ya, itu yang masih basah. Nah, ini juga contoh nih. Contoh siwak yang kayunya masih kering. Ya Pak, sudah masih basah ya. Nah, ini. Nah, seperti ini. Ya. Seperti ini. Baik. Enak kan? Indah kan zaman ini untuk mengajar yang kita langsung mencontohkan ya. Subhanallah. Ah, kemudian beliau mengatakan wa fihi islahus siwak wa tahyi'atu. Di dalam hadis ini juga ada pensyariatan membersihkan siwak dan menyiapkan siwak. Karena Aisyah radhiyallahu anha berkata faqadimtuhu. Qadimtuhu artinya beliau gigit-gigit dengan gigi untuk menghidangkan siwak tersebut agar dipakai oleh Rasulullah SAW dengan mudah. Nah, Nah, makanya sebagian ulama tadi mengatakan bahwa dianjurkan untuk bersiwak dengan yang rutab, dengan kayu yang masih basah. Adapun kalau seandainya kayunya sudah yabis, kering, maka dimasukkan ke dalam air agar bisa digigit-gigit dan dirapikan sehingga bisa dipakai. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga kata Imam Ibnu Daqiq Al-Ait rahimahullah bahwa al-istiyak bisiwakil ghair, bahwa boleh bersiwak dengan siwak orang lain. Nah, tentunya dalam masa pandemi COVID-19 susah ini untuk dilakukan. Karena dikhawatirkan, ya, berdasarkan penelitian yang ada, dikhawatirkan menularkan. Ya. Tetapi dibolehkan untuk bersiwak secara umum, selain di masa pandemi, bersiwak dengan siwak orang lain. Ya. Wa fihi al-amal bima yufhim minal isyara wal harakat. Kata Imam Ad-Daqiqi, dalam hadis ini juga terdapat faedah, yaitu mengamalkan sesuatu yang diberikan isyarat yang bisa dipahami ataupun harokat yang bisa dipahami. Kenapa? Karena Rasulullah SAW waktu itu dia, beliau bersandar di badannya Aisyah. Kemudian masuk Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sambil bersiwak. Dan Rasulullah SAW melihat dengan menajamkan pandangan. Nah, ini Aisyah radhiyallahu anha paham. Dan ini pelajaran para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, bahwa seorang istri semestinya dia sangat memahami tentang kebiasaan suaminya. Ya, sangat memahami tentang kebiasaan suaminya. Dan saya beri salah satu kiat. Salah satu kiat agar Anda senantiasa harmonis dengan suami atau dengan istri. Kiatnya adalah yaitu sang istri sangat memperhatikan apa yang diperlukan oleh suami. Sangat paham apa yang diperlukan oleh suami. Walaupun itu perkara-perkara kecil seperti misalkan kaos kaki suami ada 3, suami suka yang ada tulisannya berwarna putih. Nah, ketika suami mengatakan, "Yang itu kaos kaki yang warna putih yang di mana?" Langsung istri sigap, siap tanggap mencarikan kaos kaki tersebut. Adapun kalau seandainya istri mengatakan, "Wah, enggak tahu, cari aja sendiri." Wah, ini susah untuk suami sayang kepada istrinya. Ya. Istri yang disayang oleh suaminya adalah istri yang senantiasa sangat memperhatikan, sangat paham apa yang diperlukan oleh suaminya. Dan ini yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha warḍaha. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit keras beliau sering bertanya, "Aina ana ghadan?" Di mana aku besok hari? Yuridu Aisyah, beliau sebenarnya ingin ditinggal di rumahnya Aisyah agar dirawat oleh Aisyah radhiyallahu anha warḍaha. Karena Aisyah radhiyallahu anha sangat memahami keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ketika setelah bersiwak, Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya, mengangkat tangannya dan memberikan dengan jari telunjuk. Kemudian beliau bersabda, "Fir rafiqil a'la." Pada tempat yang paling tinggi. Dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isyaratnya dalam firman-Nya, "Wa man yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim." Yang artinya barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka lah orang-orang yang bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 69. Begitu juga firman Allah surah Al-Fatihah, "Shiratal ladzina an'amta 'alaihim." Jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Maka ketika Rasulullah SAW bersabda, "Fir rafiqil a'la." Ya Allah, berikan aku tempat yang paling tinggi, yaitu bersama para nabi, syuhada, dan di tempat yang paling tinggi. Nah, itu beberapa dalil atau beberapa faedah dari kitab Ihkamul Ahkam, Syarh Umdatul Ahkam, yang ditulis oleh Imam Dhaqqilain. Kita ambil faedah dari kitab Al-I'lam bi Fawaidil Ahkam, dari yang ditulis oleh Imam Ibnu Munaqqin rahimahullahu taala. Nah, ahibati hafizakumullah, di sini disebutkan tentang biografi Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq adalah saudara laki-laki Aisyah radhiyallahu anhu dan saudara kandung. Dan beliau adalah anak Abu Bakar As-Siddiq yang paling bungsu. Bungsu itu berarti yang paling terakhir. Yang paling bungsu, yang paling terakhir. Kunyah Abdurrahman bin Abi Bakar adalah Abu Abdullah. Ada juga yang mengatakan Abu Muhammad. Dan beliau menghadiri perang Badar dan juga ikut perang Uhud. Ya, tetapi bersama orang-orang kafir. Ya, bersama orang-orang kafir. Kemudian beliau masuk Islam saat perjanjian damai Hudaybiyah, yaitu berarti saat tahun ke-6 Hijriah. Kemudian beliau menjadi bagus Islamnya. Lalu setelah itu beliau berhijrah ke kota Madinah sebelum penaklukan kota Mekah, yaitu tahun ke-8 Hijriah, bersama Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum. Dan asalnya Abdurrahman namanya adalah Abdul Ka'bah, lalu diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi Abdurrahman. Dan Abdurrahman adalah orang yang paling pemberani dan paling pintar memanah. Paling pintar memanah. Dan beliau ikut perang Yamamah bersama Khalid bin Al-Walid. Dan beliau membunuh sekitar 7 pembesar Al-Yamamah. Dan beliau lah yang membunuh Muhakkam Al-Yamamah Ibnu Tufail. Beliau panah di lehernya dan akhirnya mati. Dan ahibati hafizakumullah taala, beliau meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekitar 8 hadis. Dan beliau wafat yaitu pada tahun 53 Hijriah. Pada tahun 53 Hijriah. Nah, kemudian beberapa faedah juga yang disebutkan oleh Imam Ibnu Munaqqin rahimahullah, sama bahwasanya di dalam hadis ini al-istiwak bisiwak ar-rutaq, dianjurkan untuk bersiwak dengan siwak kayu yang masih basah sebagaimana yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Nah, baik, kita ambil dari kitab Taisir Al-Alam yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Di sini beliau menyebutkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana besarnya kesukaan Rasulullah SAW terhadap siwak. Beliau senantiasa sangat suka bersiwak. Sampai dalam keadaan sekarat pun beliau bersiwak. Dan ahibati ahfidzakumullah taala, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah yaitu bolehnya bersiwak dengan siwak orang lain setelah membersihkannya. Bolehnya bersiwak dengan siwak orang lain setelah membersihkannya. Ini beberapa pelajaran dari kitab Taisir al-Alam. Kita ambil dari kitab Tanbihul Afham. Al-Syeikh al-Allamah Abdurrahman Muhammad bin Saleh al-Uthaymin rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa pelajaran. Kata beliau, masyru'iyatus siwak fi kulli waqt. Dianjurkan bersiwak pada setiap waktu. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membolehkan, bahkan menyetujui Abdurrahman bin Abi Bakar untuk bersiwak. Artinya bersiwak di setiap waktu. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, ini menunjukkan kata Imam Al-Utsaimin, quwwatu qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ribatu ja'shihi haitsu lam yadhhal 'ani at-tasawwuq wad-du'a hal al-maut. Ini kekuatan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau tidak lupa untuk bersiwak dan untuk berdoa saat dalam keadaan sekarat. Dan ini termasuk keistimewaan yang sangat luar biasa. Kemudian dari hadis ini juga Imam Ibnu Utsaimin mengatakan itsbatu 'uluwillahi 'azza wa jalla fis sama', penetapan tentang tingginya Allah Subhanahu wa taala di langit. Penetapan tentang tingginya Allah Subhanahu wa taala di langit. Kemudian juga di dalam hadis ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, fadilatu Aisyah bi husni mu'asyaratiha Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wafatu fi hijriha wa baituha wa yawmuha. Ini keutamaan Aisyah yang mana beliau sangat baik mengurus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wafatnya beliau di rumah Aisyah, di pangkuan Aisyah, di hari penggiliran Nabi Muhammad SAW terhadap Aisyah. Dan tidak pernah akan ada yang seperti itu kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa kecuali Aisyah radhiyallahu anha wa ardhah. Nah, kita ambil dari kitab Syarah Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Dr. Sa'ad Asy-Syithri hafizahullahu taala. Kata beliau di dalam hadis ini, jawazud dukhul ala man kana fi siyaqil maut yahtadir wa annahu la yuhbas an man kana fi siyaqil maut illa man kana yata'adzal marid min dukhuli alaih. Bolehnya memasuki orang yang dalam keadaan sekarat. Bolehnya masuk menemui orang yang dalam keadaan sekarat. Ya. Dan bahwasanya tidak boleh ditahan kecuali orang yang mau masuk tersebut menyakiti orang yang dalam keadaan sekarat. Dan dalam hal ini Aisyah radhiyallahu Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq adalah saudara sekandung Aisyah radhiyallahu anha. Oleh sebab itulah beliau berani masuk menemui Rasulullah SAW dalam keadaan sekarat. Kemudian kata Syekh Al-Allamah Dr. Sa'ad Asy-Syithri hafizahullah, yu'khadhu min al-hadith anna nufus ahli al-iman tata'alluq bit-ta'at walau fi siyaqil maut. Diambil dari hadis ini bahwa jiwa orang-orang beriman itu sangat erat kaitannya dengan ketaatan walaupun dalam keadaan mau meninggal. Subhanallah. Lidzalika ta'allaqat nafsun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ta'ati siwak. Oleh sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait jiwanya untuk bersiwak. Karena itu sebuah ketaatan. As-siwaku mataharatun lil fami wa mardhatun lir rabb. Siwak adalah membersihkan mulut dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang sering saya katakan tadi, bahwa nikmat Allah yang paling terbesar yang pernah Allah berikan kepada hamba di dunia adalah mati di dalam keadaan beramal saleh, mati dalam keadaan husnul khatimah. Semua harta, tahta, wanita, sebesar apapun, rumah mega, mobil mewah, harta melimpah ruah, ya, itu tidak ada nilainya jika seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Adapun orang yang miskin, melarat, penyakitan mungkin, tetapi dia mendapatkan husnul khatimah, itu nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala pernah berikan kepada manusia. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, Syekh Al-Allamah Dr. Sa'ad Asy-Syithri hafizahullah, beliau juga mengatakan fi al-hadis istinadu ar-rajul 'ala zawjatihi fi mahdhari aqaribiha wa annahu la haraja fi dhalik wa mura'atu az-zawjah li zawjiha wa khidmatuha laha khidmatuha lahu. Di dalam hadis ini bolehnya bersandar suami kepada istrinya meskipun ada saudara-saudara istri, ya, meskipun ada saudara-saudara istri, dan ini tidak mengapa. Artinya seseorang menampakkan keharmonisannya di hadapan keluarga tidak mengapa, asalkan tidak dalam keadaan terlalu vulgar. Kemudian juga ahibati hafizakumullah taala, pelajar menarik di sini bahwa al-isyarah tabni atau tubna 'alaiha al-ahkam, isyarat dibangun di atasnya hukum-hukum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada Aisyah, yaitu bahwa beliau ingin untuk bersiwak sebagaimana Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma bersiwak. Maka isyarat bisa dibangun di atasnya hukum-hukum. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, ketika Rasulullah SAW mengatakan fir rafiqil a'la, artinya adalah al-hiqni fir rafiqil a'la, letakkan aku pada tempat yang paling tinggi. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW riwayat Bukhari bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah, innahuma qubidha nabiyyun hatta yura makanuhu minal jann fil jannah, sesungguhnya tidaklah seorang nabi diwafatkan sampai diperlihatkan tempatnya di dalam surga. Fayukhayyaru bainal jannati wa baina baqa'i fid dunya, maka nabi tersebut dipilihkan apakah ingin masuk surga ataukah ingin tetap hidup di dunia. Maka qalat Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah SAW mengatakan ar-rafiqul a'la alimtu annahu la yakhtarana, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-rafiqul a'la, aku sudah mengetahui bahwa beliau tidak memilih kita tetapi memilih tempat di surga. Nah, ini pelajaran-pelajaran dari dua hadis, ya. Tidak mengapa kita pelan-pelan dua hadis, tetapi kita puas dengan membaca syarahnya para ulama rahimahullah, dan saya pribadi pun sangat puas. Kenapa? Karena saya tinggal, kita ini cuma menukilkan perkataan para ulama. Kita ini bodoh menukilkan perkataan para ulama rahimahumullah taala, ya. Seperti misalkan tadi Imam Ibnu Daqiq Al-Aid di dalam kitab beliau Ihkamul Ahkam Ulama Islam abad ke-7 Hijriah, ke-8 Hijriah, kita nukilkan perkataannya, berarti sekitar berapa tahun yang lalu, berapa ratus tahun yang lalu. Kemudian Imam Ibnu Mulaqin, kita baca kitabnya Al-I'lam Fawaidul Ahkam, beliau ulama Islam abad ke-9 Hijriah. Kemudian Syekh Abdullah Al-Bassam, kemudian Syekh Ibn Uthaymin, ya, ulama Islam abad ke-13 dan ke-14 Hijriah ini, ketika ke-14 dan ke-15 Hijriah ini. Kemudian ulama yang masih hidup, dan ternyata banyak sekali pelajaran-pelajaran yang menarik. Nah, sudah 1 jam kita berbicara, kita ambil pertanyaan-pertanyaan. Yang bisa saya jawab, yang tidak, maka saya akan menyatakan Allahu'alam. Saya ambilkan dulu dari YouTube ya. Bagaimana cara yang benar menghitung zikir dengan tangan? Apa yang dimaksud dengan uqdah tersebut? Apa dengan ruas-ruas jari, per jari langsung ditempel atau dikepal? Ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan begini. Ya, perhatikan. Mengatakan begini, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Jadi ini dipegangin, ya, ujung-ujung jarinya dipegangin. Ada yang mengatakan begini. Tetapi pendapat yang lebih kuat adalah seperti ini. Karena belum ada riwayat Nabi Muhammad SAW merunut ruas-ruas jarinya. Ya. Ada hadis yang tentang bahwasanya fa innahunna mustantaqat. Ada hadis yang mengatakan tentang hal itu. Saya bacakan hadisnya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dari sahabat Nabi Yasyah bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada para wanita, "Alaikunna bitasbih wat tahlil wat taqdis wa'qidna bil anamin fa innahunna mas'ulatun mustantaqat wa la taghfalna fatansayna ar-rahmah." Hendaknya kalian mengucapkan subhanallah, la ilaha illallah, ya, subuhun kudus, dan hitunglah dengan al-anamil. Hitunglah, hitunglah itu begini. Nah, begini. Ya. Hitunglah. Sesungguhnya jari anamil unmulah itu ini, ruas jari. Ya. Ini anamil namanya ini. Ini. Ujung-ujung dari jari jemari. Mereka akan diminta pertanggungjawaban dan mereka akan berbicara. Dan janganlah kalian lalai, maka nanti kalian akan tidak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan juga dinukilkan oleh para ulama bahwasanya boleh memakai tasbih sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Al-Mustad bahwa Juwairiyah anha kanat tusabbihu bin nawa. Juwairiyah beliau bertasbih dengan nawa. Nawa itu artinya biji kurma. Ya. Maka apabila ada orang bertasbih, kita tidak melarangnya. Tetapi lebih utama dengan unmulah. Menghitungnya dengan unmulah itu ini, ujung jari. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian apakah menggunakan sikat gigi sama dengan bersiwak? Nah, ini perhatikan para ikhwah. Pendapat yang lebih kuat bahwasanya penggunaan sikat gigi termasuk sama dengan bersiwak. Ya. Kenapa demikian? Karena yang namanya siwak adalah alat untuk membersihkan gigi. Alat untuk membersihkan gigi. Masuk di dalamnya adalah sikat gigi. Karena tercapai pembersihan gigi dan mulut. Bahkan lebih bersih, lebih wangi. Ya, kalau seandainya memakai pasta gigi. Dan berarti seluruh hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan bersiwak masuk di dalamnya juga sikat gigi. Hal ini disebabkan dengan beberapa sebab. Yang pertama yaitu kata siwak. Siwak itu secara bahasa adalah memijat-mijat gigi. Maka segala sesuatu alat yang digunakan untuk memijat-mijat gigi itu disebut dengan siwak. Ya, disebut dengan siwak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya bersiwak dengan kayu arak yang saya contohkan tadi, saya perlihatkan tadi. Tetapi beliau bersiwak dengan kayu arak tersebut memang kebanyakannya dengan itu. Tetapi beliau juga biasa bersiwak atau pernah bersiwak dengan selain itu. Seperti misalkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud, "Kuntu ajtani li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam siwakan minal araq." Aku menyiapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siwak dari kayu arak. Kayu arak yang saya sebutkan tadi, ya. Mungkin ada yang baru hadir, kayu arak yang saya sebutkan tadi ini seperti ini, kayu arak. Ya. Seperti ini, kayunya. Nah, tetapi di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersiwak dengan selain kayu arak. Seperti misalkan kayu dari pelepah kurma. Nah, beliau pernah bersiwak dengan itu. Kayu dari pelepah kurma. Dalilnya hadis yang kita baca tadi, hadis terakhir Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau bersiwak dengan jaridatan rutobatan. Jaridah adalah ghusnun nakhl, cabang kurma, ya. Jadi kan kurma itu ada pohon, ada apa namanya, ada daunnya, dan daun-daun kurma itu kan ada pelepahnya. Nah, itu yang masih basah, beliau bersiwak dengan itu. Ini sebab yang kedua yang menunjukkan bahwasanya sikat gigi juga mendapatkan keutamaan dari hadis-hadis tentang siwak. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad SAW ketika memerintahkan para sahabatnya untuk bersiwak tidak pernah menentukan untuk para sahabatnya pohon tertentu diambil untuknya bersiwak. Dan orang-orang Arab sering bersiwak dengan berbagai macam cara, ya. Bersiwak dengan bajunya, bersiwak dengan kayu arak, bersiwak dengan pelepah kurma dan semisalnya. Yang keempat, para ahli fikih tidak membatasi hukum siwak hanya pada kayu arak. Maka sebagaimana perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, wa yustahabbu an yastaka bi'udin min arak, dan dianjurkan untuk bersiwak dengan kayu dari arak. Wa bi ayyi syai'in istaka mimma yuzilu taghayyur hasala siwaka kal khirqah wal khashinah was'ad wal ashna wal ushnan. Dan dengan apa saja seseorang bersiwak yang bisa menghilangkan perubahan bau mulut, maka sudah termasuk daripada siwak. Seperti kain yang kasar, seperti juga sesuatu, ya, yang bisa digunakan untuk membersihkan. Ini perkataan dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Begitu juga perkataan Imam Ibnu Abdul Barr di dalam kitab beliau At-Tamhid. Kata beliau, "Ukullu ma jalal asnana wa lam yu'dhiha wa la kana min zinatin nisa fajaizun lilistisaq istinani bihi." Dan segala yang membersihkan gigi dan tidak menyakiti gigi dan bukan dari perhiasan perempuan, maka boleh bersiwak dengannya. Jadi saya lebih condong kepada pendapat ini. Dan juga sebab yang kelima, bahwa siwak bukan ibadah mahdhah, ya, tetapi dia ibadah yang bisa dipahami dengan akal kita. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang kita murni beribadah hanya karena kita menghambakan diri kepada Allah. Kita paham atau tidak paham. Tetapi siwak bukannya ibadah mahdhah, tetapi bisa dipahami untuk apa kita bersiwak. Maksudnya adalah membersihkan mulut. Membersihkan mulut dan menghilangkan bau mulut. Ya, sebagaimana perkataan Syekhul Islam Taimiyah, li anna siwaka innama syuri'a li tathyibil fam wa tathhirihi wa tandhifi. Karena siwak disyariatkan hanya untuk membersihkan mulut, mensucikannya dan membaguskannya. Ini ahibati hafizakumullah taala. Pertanyaan selanjutnya. Sebelum sholat kita sudah sikat gigi, saat dalam sholat ternyata masih merasa masih ada sisa makanan, kita usahakan keluarkan sulit. Bagaimana hukumnya? Maka jawabannya, kalau memang sulit untuk dikeluarkan, maka biarkan. Tidak usah untuk dikeluarkan. Karena kalau dikeluarkan, tetapi dianjurkan untuk dikeluarkan agar tidak mengganggu kekhusyuan. Dan jangan ditelan. Ditelan batal. Ditelan batal sholatnya. Allahu a'lam. Kecuali kalau tidak sengaja. Bagaimana menghilangkan was-was dalam ibadah? Karena teman saya berwudu sampai basah dan mengulang sholatnya. Ini was-was. Menghilangkannya adalah pertama berdoa kepada Allah, sering-sering membaca doa ayat Al-Quran dan doa-doa minta perlindungan seperti ayat kursi, ya, kemudian dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sering-sering baca itu, kapan saja, berapa saja. Kemudian yang kedua, berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, minta perlindungan dari syaitan. Seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian a'udzubikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq, kemudian bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma asmi syai'in fil ardi wala fis samaa'i samil 'alim. Sering-sering berdoa, juga berdoa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Kemudian selanjutnya adalah kalau dia beristinja, buang air besar atau buang air kecil, lalu beristinja, maka beristinjalah dengan baik, lalu setelah itu dia selesai. Jangan pikirkan beristinja dengan baik, maka apa yang dia pikirkan setelah itu tidak usah ditoleh oleh matanya atau oleh perasaannya. Itu yang ketiga. Yang keempat, yaitu buang air besarlah dengan menggunakan adab yang dianjurkan dalam agama Islam, dan bersucilah dengan adab yang dianjurkan dalam agama Islam. Semoga berhenti. Nah, dan yang paling utama yang kelima adalah jangan pernah difikirkan kalau sudah yakin suci. Meski saya beri contoh, ketika kita kencing kemudian kita beristinja, yakin kita sudah bersih. Lalu setelah itu kita berwudu. Setelah wudu ternyata ada semacam keluar sedikit atau bahkan kadang-kadang terasa, maka saat itu jangan ditoleh. Selama tidak yakin jangan ditoleh. Al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak hilang dengan keraguan-keraguan. Anda yakin bersuci, Anda yakin sudah suci, sedangkan Anda yang belum yakin itu keluar atau tidak, maka jangan pernah ditoleh. Wallahu a'lam. Untuk siwak ini cara membersihkannya seperti apa ya? Karena kan selalu dipakai berulang-ulang, apakah menjadikannya kurang higienis? Apakah tiap setelah pakai ujungnya harus dipotong? Maka jawabannya, kalau memakai siwak, membersihkan mulut bersiwak, bersiwak dengan kayu arok tadi, maka ya setelah dipakai maka bisa dimasukkan ke dalam tempat yang sudah ada ataupun tidak dimasukkan. Yang jelas kalau seandainya sudah dipakai dan ingin dipakai lagi, maka dibersihkan dengan cara dibasuh atau yang semisalnya. Ya, tetapi seperti yang kita katakan tadi, zaman kita sekarang ini sikat gigi termasuk hukum siwak. Wallahu a'lam. Saya punya kakak kerja di bank konvensional. Qadarullah tangannya lagi patah dan tidak bisa mengendari motor. Lalu kakak saya minta untuk diantar jemput ke kantornya dan menjanjikan saya upah. Apakah ini boleh Ustaz? Apakah ini bukan ta'awun dalam riba? Maka jawabannya ini adalah mencari harta yang syubhat. mencari harta ya sobat. Karena Anda sekarang mengantarkan kakak bukan karena ingin tolong menolong di dalam perkara riba, tetapi mengantarkannya untuk bekerja, dan qadarullah kerjanya di bank konvensional. Maka saya katakan itu lebih condong kepada perkara syubhat. Wallahu alam. Baik, kita ambil dari mana? Dari Instagram. Ya, dari Instagram. Sebelumnya para pemirsa yang di Instagram, saya ingin bertanya, kajiannya bagusnya begini landscape atau potret? Ya. Landscape atau potret? Ya, mohon nanti komennya ya. Karena saya lihat beberapa asatid pakai landscape, mungkin bisa lebih enak dilihat begini ya, daripada apa potret mungkin begini susah. Nah, belum keluar ini dari Instagram. Taib, saya ambil dari Facebook, coba kira-kira ada nggak pertanyaan. Nah, ini ada komen landscape aja Ustaz. Landscape Ustaz. Baik, insyaallah landscape aja. Kita ambil pertanyaan karena di Instagram belum terlihat pertanyaan-pertanyaan. Saya ambilkan dari Facebook. Afan, kalau kajian hadis arba'in jadwalnya hari apa ya Ustaz? Untuk masa pandemi saya tidak membahas kajian hadis arba'in, tetapi saya membahas kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Kitabul Jami'. Kitabul Jami' itu ada kitab adab, ada bab zikir, ada larangan, ada perintah gitu ya. Kemudian juga hadis Umdatul Ahkam. Bagaimana dengan gosok gigi dengan menggunakan pasta gigi yang mengandung siwak, apakah dianggap bersiwak? Ini sudah saya jelaskan tadi, alhamdulillah. Taib. Istri ini dari Kiswah 60222. Istri saya ingin mandiri dan ngontrak, tapi ibu saya tidak ingin pisah karena beliau akan sendiri jika ditinggal. Bagaimana solusi dalam perkara ini? Maka perhatikan baik-baik. Hak istri untuk tinggal sendiri di rumah tersendiri, meskipun itu kontrak, itu hak istri, yang mana suami wajib untuk menunaikannya. Allah berfirman, askinuhunna min haythu sakantum min wujrikum, yang artinya hendaknya kalian menempatkan istri-istri kalian di sebuah tempat tinggal sesuai dengan kemampuan kalian. Berdasarkan ayat ini, itu ayat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak salah di dalam surat At-Talaq ayat 6. Berdasarkan ayat ini, maka hak istri untuk bertempat tinggal sendiri, dan termasuk international crime, permasalahan antara mertua perempuan dengan istri. Hanya suami yang benar-benar arif bisa mendamaikan antara istri dengan ibunya. Makanya wajar istri minta untuk hidup sendiri. Nah, timbul sekarang pertanyaan, bagaimana ibu kalau saya pindah kontrak, ibu tinggal sendiri? Maka jawabannya, disinilah perlu untuk berbicara dengan baik dan penuh kedewasaan dengan istri. Jangan sampai menzalimi istri, jangan juga berbuat durhaka kepada ibu. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya membatalkan nazar Ustaz? Maka jawabannya boleh saja. Ya, nazar adalah salah satu cara agar bisa mengambil data yang lebih valid dari calon istri yang ingin kita nikahi. Tetapi kan baru calon, belum melamar. Kalau melamar saja bisa dibatalkan, apalagi hanya sekedar nalar. Tapi saya ingatkan, laki-laki jangan sampai dia abu nazar. Abu nazar yaitu laki-laki yang suka ngelihat sana, ya. Nah, ini laki-laki ini perlu diboikot di antara para perempuan. Sudah ditandain saja itu. Ini suka nazar, hati-hati nih, suka nazar. Sudah 3 kali nazar aja enggak ada kerjaan nih. Nah, ini nanti jadi sum'ah yang buruk. Nazar itu kita tentukan bahwa saya ingin menikahi si fulan. Kemudian ingin melihat dia lebih dalam, maka saya lihat dia bagaimana hidungnya, matanya, bibirnya secara langsung. Ya, bukan lewat foto, tapi secara langsung. Dan itu kata Rasulullah SAW, fa'innau ahra an yu'dama bainakuma. Sesungguhnya itu lebih jelas, lebih menjadikan hubungan antara keduanya setelah menikah lebih kekal ataupun lebih lama, ya, lebih langgeng lah istilahnya. Suami saya otoriter, na'udzubillah. Otoriter bahasa Indonesia-nya apa itu? Otoriter, berkuasa sendiri, sewenang-wenang, tindakan yang otoriter, berkuasa sendiri. Kami suka beda pendapat, tapi suami nggak mau diskusi, maunya pendapatnya saja. Maka yang seperti ini sebenarnya adalah permasalahan yang sering terjadi di tengah suami istri. Permasalahan yang sering terjadi di tengah suami istri. Nah, saya nasihatkan kepada istri agar berlemah lembut dengan suami saat menyampaikan pendapat sehingga mudah diterima. Dan saya nasihatkan untuk suami agar mencontoh Rasulullah SAW. Beliau tidak otoriter, berkuasa sendiri, sewenang-wenang. Karena yang namanya berkeluarga itu adalah saling tenggang rasa, saling ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Saya kerja di Bank Indonesia, tapi saya sebagai pihak ketiga outsourcing. Apakah pemakan riba juga? Maka jawabannya, saya tidak tahu Bank Indonesia apakah dia berkaitan dengan riba ataupun konvensional. Kalau berkaitan, maka meskipun dia pihak ketiga, tetapi ada kaitannya dengannya secara langsung, yaitu transaksi-transaksi riba, maka dia adalah pemakan harta riba. Tapi kalau seandainya, saya beri contoh misalkan, pegawai satpam, tukang parkir, cleaning service, apakah dia ikut di dalam andil pekerjaan riba? Maka jawabannya tidak secara langsung. Tidak secara langsung. Makanya terjadi khilaf di antara ulama kontemporer di zaman sekarang. Dan saya sering mengatakan bahwa ini adalah harta syubhat, lebih baik dijauhi. Wallahu a'lam. Bagaimana apabila orang tua menyuruh kita untuk membeli rokok? Apakah saya harus menurutinya atau bagaimana? Jawabannya tidak boleh menurutinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Baik, kira-kira itu yang bisa kita sampaikan. Sudah 1 jam 30 menit kita belajar bersama secara online di masa pandemi COVID-19 ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat wabah ini dan tidak meninggalkan penyakit sedikit pun di atas muka bumi, dan kita diberikan kesehatan dan afiat seluruhnya untuk kaum muslimin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.